langkah-langkah jalan. Kisi-kisi langit mulai berjatuhan, bertebaran cerca seperti merata. Ampun, ku tak yakin akan semua ini. Bagaikan bencana meratapi diri, esok dunia kan selalu menanti. Menelusuri jalan penuh kerikil, kawan. Itu jalan untuk jadi dewasa. Dan cerita pun berganti. Dan berita pun berubah. Dan tabir pun dewasa. Dan cerita